Syair-syair Asmaul Husna MH Ainun Najib Al-Bari. Dikirimkannya sakit kepadamu, ia maksudkan untukmu atau barangkali untuk saudara-saudaramu yang membiayai dirimu. Dihadiahkannya kesehatan kepadamu, agar takut engkau pada sakit, atau barangkali supaya engkau lupa bahwa engkau sakit. Dianugerahkannya kemelaratan kepadamu, buat ujian kecil untuk kematanganmu, atau barangkali itu adalah rahmat yang jauh lebih besar yang tak mungkin engkau peroleh kalau engkau bergelimang harta benda. Atau barangkali kemelaratan adalah kekayaan itu sendiri. Ditumpahkannya kekayaan kepadamu, buat mensejahterakanmu, atau barangkali untuk meladangi kesengsaraan hari esok yang dikehendaki oleh rasa mabukmu. Dipancarkannya rasa bahagia kepadamu agar engkau bersyukur, atau barangkali untuk membuktikan bahwa engkau akan lupa karena tak mampu menyangganya. Ditindihkannya derita kepadamu untuk melatih surga, atau barangkali hendak ditunjukkannya bahwa engkau gampang berputus asa. Allah yang mencipta, Allah yang memberi, Allah menyimpan makna, kita berkeringat mencari antara sakit dan sehat, antara miskin dan kaya, antara derita dan bahagia, antara gelap dan cahaya, berlangsung denyutan-denyutan makna, dua sisi nilai yang bertegur sapa. Itulah lorong gelap kehidupan. Ia, Sang Maha Pencipta, menyediakan obor di depan pintunya.